kepalsuan. Oh mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang kepada jalanan, terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dan menumpah kasih. Mungkinkah suratan hidupku selalu begini? Hati membeku mengingat kau, ikatan janji manismu. Oh, oh. Terbawa angan-angan belayar kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tiada ku mengerti apa terjadi, peristiwa pahit menggores hati. Dalam hidup ini sudah tertulis, ku tempuh dengan kesabaran, ku sadar kebesaranmu Tuhan. Mengerti apa terjadi, peristiwa pahit menggores hati. Jalan hidup ini sudah tertulis, ku tempuh dengan kesabaran, ku sadar kebesaranmu Tuhan.